Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu mautil fujaati al-baghtah. Bab mati tiba-tiba. Fujaah maknanya adalah baghtah, tiba-tiba mati. Yakni tidak ada sebab-sebab yang nampak sebelumnya. Tidak ada sakit keras sebelumnya atau yang lain-lainnya. Kondisinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba mati. Itu namanya fujaah atau baghtah. Bab ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari, dan pada masalah ini ada khilaf. Ada sebagian ulama kita yang memakruhkannya. Dinukil satu riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hanbal dan sebagian Syafi'iyah, karahatu mautil fujaah, makruh, tidak disukai mati tiba-tiba itu. Ada beberapa riwayat yang zahirnya menunjukkan bahwasanya mati tiba-tiba itu enggak disukai. Seperti sebuah hadis, mautul fujaati akhdhatu asaf. Mautul fujaati akhdhatu asaf. Mati secara tiba-tiba itu akhdhatu asaf. Asaf itu ghadab, seperti dimurkai. Dari hadis Ubaid ibn Khalid As-Sulami, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Namun di sanadnya ada yang ada rawi yang dhaif, dan juga diikhtilafkan, kadang marfu, kadang mauquf. Ala kulli hal, lemah. Alasan sebagian ulama yang memakruhkan mautul fujaah ialah dikarenakan orang-orang yang mati mendadak, dia tidak punya kesempatan untuk menulis wasiat. Tidak punya kesempatan untuk menulis wasiat, hal-hal penting yang hendak dia tuliskan di surat wasiatnya untuk ahli waris. Dan yang kedua, tidak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atau mengamalkan amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya dari berbagai macam alasan yang disebutkan oleh para ulama yang memakruhkannya. Ada lagi pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwasanya mautul fujaah laisa bimakruh. Mati tiba-tiba itu tidak dibenci. Tidak dibenci. Sebab ada sejumlah nabi dan sejumlah orang-orang yang saleh pada masa lalu, ataupun pada umat ini yang mati secara tiba-tiba. Juga hadis yang nanti dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, di situ Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak nampak pada beliau kebencian atau memakruhkan mati tiba-tiba. Barakallahu. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan laisa bimakruh. Barakallahu fikum. Wassawab fihi tafsil. Yang benar barakallahu fikum pada bab ini ada perinciannya, yaitu in kana al-mayyitu bina salihin, kalau orang yang mati tadi dari kalangan orang-orang yang saleh, dikenal kesalehannya, dikenal ketakwaannya, maka ini syai'un mahbub laisa bimakruh, perkara yang dicintai bukan perkara yang dibenci. Barakallahu fikum. Tetapi kalau sang mayit, in kanal mayitu ghaira dhalik, fahadha makruh. Kalau yang mayit itu, sang orang yang mati tadi, tidak demikian keadaannya, dia bukan orang yang saleh, maka makruh. Kematian semacam itu sangat dibenci, sebab tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum matinya. Nah, ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan juga dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah jam'an bainal qaulain, dalam rangka untuk mengumpulkan dua pendapat tadi. Di pendapat yang memakruhkannya, yang mengatakan itu kurang bagus dan segala macamnya, ini kalau sang mayit tadi barakallahu fikum orang yang enggak soleh, enggak bertakwa, atau orang yang fasik dan semisalnya. Tetapi pendapat-pendapat yang mengatakan itu perkara yang bukan makruh, itu dibawa kepada makna yang mati itu orang yang saleh. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menegaskan wa huwa mahbubun lil muraqibin. Wa huwa mahbubun lil muraqibin. Mati tiba-tiba itu sangat dicintai bagi orang-orang yang muraqabah, yang semasa hidupnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Semasa hidupnya dia memiliki sifat muraqabah. Nama ikhwan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam قال حدثنا محمد ابن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه وهشام بن عروة عن أبيه dari bapaknya yaitu Urwah ibn Zubair عن عائشة رضي الله تعالى عنها dari عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah, sesungguhnya ada seseorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadzal rajul huwa Sa'ad bin Ubadah. Laki-laki yang dimaksud adalah Sa'ad bin Ubadah, salah seorang tokoh Ansar. Ibunya namanya Amrah. Ibunya namanya Amrah. Tayyib, katanya Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang laki-laki yaitu Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftulitat nafsuha." Uftulitat, hakadha mabni majhul. Sesungguhnya ibuku yang bernama Amrah, sesungguhnya ibuku dicabut secara tiba-tiba nyawanya, ya, uftulitat ay sulibat Baghdadan, dicabut tiba-tiba nyawanya. Yani ibuku ini mati mendadak, mati tiba-tiba. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan saya menduga kalau ibuku tadi sempat berbicara, dia ingin sedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku tadi mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas nama ibuku tadi? Tasaddaqtu an, tasaddaqan, sedekah atas nama orang lain. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama ibuku tadi? Qala, maka Rasul mengatakan na'am, ya, dia dapat pahala kalau kamu bersedekah atas nama dia. Baik, ikhwan, antum perhatikan di sini dalam siyak teks, konteks hadis ini sedikit pun tidak ada di situ sebuah lafaz atau pernyataan yang menunjukkan Nabi Muhammad membenci mati tiba-tiba. Ketika Sa'ad bin Ubadah melaporkan, memberitakan ibunya mati mendadak, Rasul tidak ada ekspresi, tidak kemudian menunjukkan lafaz makruh, tidak suka, dibenci, tidak. Paham ya? Ini menunjukkan zahiruhu annahu la yakrahuhu. Zahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membencinya. Tidak membenci mati mendadak. Paham ya? Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sani'uhu, yang beliau lakukan dengan membawakan riwayat ini, beliau hendak mengatakan mati tiba-tiba itu tidak dibenci. Kalau orang tadi itu orang yang soleh dengan perincian yang kita rojekan, maka sesuatu yang disukai. Dia mati di atas kesolehan, di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tiba-tiba. Ada wadih. Tayyib. Hadis ini pula ya khonamtina azzakumullah, ada sebuah amal yang perlu diperhatikan oleh ahli waris. Ketika mendapati keluarganya mati mendadak, apa itu? Yaitu segera melakukan amalan atau mewujudkan amalan yang selama ini dipendam oleh sang mayit, amal soleh, atau amal yang belum dikerjakan oleh sang mayit. Paham insyaallah ya? Ada mafhum. Kalau itu terkait di atas namakan dengan sang mayit, maka tidak semua amal bisa dikerjakan, barakallahu fikum. Ini diambil dari tindakan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu arda. Begitu umiknya, ibunya mati mendadak, langsung ya, langsung bersegera untuk mewujudkan amal yang diinginkan, dikehendaki, dipendam oleh sang ibu. Kalau ibuku tadi sempat berbicara ya Rasulullah, akan sedekah. Apakah dapat pahala kalau aku sedekah atas nama dia? Dapat pahala. Nama ikhwan. Faham insyaallah ya. Maka yang mungkin kita kerjakan barakallahu fikum adalah bersegera di dalam menunaikan wasiat-wasiat sang mayit. Ketika sang mayit menuliskan sebuah wasiat atau pernah menyatakan sebuah wasiat atau yang semisalnya, maka segera kita tunaikan wasiatnya selama wasiat tadi dalam perkara ketaatan kepada Allah, dan kalau bab harta tidak melebihi sepertiga harta. Langsung. Langsung barakallahu fikum. Adapun terkait dengan amal-amal yang di atas namakan sang mayit, itu tidak semua amal, tetapi amal-amal tertentu yang diperbolehkan secara dalil dalam syariat. Faham misalnya ya? Amal-amal yang atas nama sang mayit. Sebab Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah sebuah jiwa mendapatkan pahala kecuali apa yang dia amalkan saja. Itu hukum asal. Apakah mungkin orang yang masih hidup beramal dikirimkan pahalanya, dipersembahkan pahalanya untuk sang mayit? Jawabannya, hukum asalnya tidak bisa, kecuali pada amal-amal tertentu yang dinaskan dalam syariat nyampe. Di antaranya, yang pertama Pak Ivan, as-sadaqah bihadil hadis, dengan hadis ini, sadaqah. Sadaqah atas nama sang mayit. Ini nyampe. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "Na'am. Ya, ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah atas nama sang mayit." Barakallahu fikum. Ini nyampe. Yang melakukannya adalah anak-anaknya. Ini nyampe. Apalagi kalau bentuknya wasiat, sang mayit berwasiat untuk sedekah, jelas ini amalnya dia pribadi. Barakallahu fikum. Atau sang mayit bernazar, menyampaikan sebuah nazar yang isinya adalah sedekah, jelas nyampe, sebab itu perbuatannya sang mayit sendiri. Kalau nazar nyampe, wasiat nyampe, apapun bentuk nazar dan wasiatnya, selama itu ketaatan kepada Allah nyampe, dan itu amalnya sang mayit sendiri. Tapi ini bahas sekarang, ikhwan, amalnya sang mayit, sodakoh. Dia bersodakoh, yang sodakoh orang yang masih hidup, tapi di atas namakan sang mayit. Itu nyampe dengan dasar hadis ini, barakallahu fikum. Naam. Yang kedua yang nyampe adalah addu'a lil mayit. Ada wadih. Mendoakan kebaikan bagi sang mayit, terutama anak-anaknya, awwaladin salihin, yad'ulah. Dari tiga amal yang akan terus sampai kepada sang mayit adalah awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk sang mayit tadi. Nyampe. Dan itu yang paling afdal yang ada dalam pembahasan kali ini, mendoakan kebaikan untuk sang mayit, untuk bapaknya, untuk ibunya, bahkan untuk family-familinya, kerabat-kerabatnya, bahkan mendoakan orang lain sekalipun. Itu nyampe, doanya nyampe kepadanya ketika dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah an-niyabatu 'anil haji wal umrah. Niyabah menggantikan haji dan umrahnya. Namanya haji badal atau umrah badal. Seseorang yang sudah mau berangkat haji tapi enggak bisa berangkat dikarenakan dia mati. Ya. Dia sudah daftar haji, sudah ditetapkan berangkat tahun ini, ternyata dia mati. Atau dia daftar umrah belum sempat berangkat mati. Maka bisa dibadali hajinya, bisa pula dibadali umrahnya, dengan ketentuan yang badal atau yang menjadi naib sudah pernah haji sebelumnya dan sudah pernah umrah sebelumnya. Kalau haji, pernah haji sebelumnya. Kalau babnya umrah, pernah umrah sebelumnya. Baik itu anak-anaknya atau ahli warisnya atau orang lain, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Yang ini ikhwan, nyampe. Pahala haji itu nyampe kepada yang dibadali. Pahala umrah itu sampai kepada yang dibadali. Paham insyaallah ya? Naam ikhwan, ketika orang yang menjadi naib tadi berihlal, maka dia berihlal melafalkan dengan jelas orang yang dia badali tadi. Ketika di miqat dia mengatakan, misalkan yang mati namanya Pak Muhammad, Dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan an Muhammad, labbaik Allahumma umratan an Muhammad. Paham ya? Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Sehingga dia terus beramal. Ketika dia amal normal aja, dia mengerjakan talbiyah ya normal, talbiyah terus ketika dia tawaf, sa'i segala normal, itu semua sudah diniatkan untuk fulan begitu. Paham ya? Nah, kemudian dia ketika mau tawaf, nawaitu tawaf an fulan, ada bid'ah. Sa'itu an fulan, ada bid'ah. Tidak ada niatan semacam itu. Langsung dia tawaf, langsung dia haji, langsung dia apa namanya? Sa'i, mengerjakan rukun-rukun tawaf, rukun-rukun sa'i, itu semuanya langsung nyampe kepada si fulan yang dibadali tadi. Ketika masih haji juga demikian, ketika dia wukuf di Arafah dan segala macamnya, maka dia mengerjakan normal sebagaimana biasa orang berhaji. Barakallahu fikum. Nah, nanti pahalanya sampai kepadanya. Sampai kepadanya. Disebutkan kecuali ketika melempar jumrah dia menyebutkan namanya. Hah? Bismillah Allahumma hadza an fulan. Lempar jumrah. Wahakala. Selebihnya sama. Nah, jadi sedekah nyampe. Kemudian doa nyampe. Kemudian niyabah haj nyampe, niyabah umroh nyampe. Yang kelima adalah asyam. Ketika sang mayit barakallahu fikum mati dalam keadaan menanggung utang puasa, maka yang membayarnya adalah wali-wali sang mayit tadi dari kalangan anak-anaknya dan ahli warisnya yang terdekat, awak-awak kerabat-kerabat yang terdekat. Maka puasa yang dilakukan oleh sang yang masih hidup dari anaknya, famili dan kerabatnya, itu sampai pahalanya kepada sang mayit dan utang puasa dia dikatakan lunas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, sama anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya. Yang ini harus wali dengan nas hadis, tidak boleh orang lain. Tidak boleh orang lain. Bisa satu orang wali membayar utang puasa semuanya. Misalkan sang mayit punya utang puasa 10 hari. Satu orang wali puasa selama 10 hari, boleh. Atau 10 hari tadi dibagi-bagi kepada family-family wali-walinya. Ada 5 orang, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Ya, bisa. Atau dibagi 10 orang walinya, 1, 1, 1, bisa. Enggak ada masalah. Walaupun mereka puasa di hari yang sama, itu semuanya boleh. Dan sampai kepada sang mayit pahalanya, barakallahu fikum, dan dikatakan lunas utang-utang puasanya. Dan tidak ada niat puasa, nawaitu shaubaghadin an fulan, tidak ada itu, bid'ah itu. Nah, dikatakan tidak ada pelafatan niat pada puasa, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, ada yang bertanya, bagaimana dengan kurban, apakah boleh atas nama orang tua? Tayyib, pertanyaan yang lebih mungkin terkait dengan bab ini, apakah boleh berkurban atas nama sang mayit? Paham ya? Apakah boleh berkurban atas nama sang mayit, baik yang mayit itu orang tua kita atau yang lainnya? Jawabannya barakallahu fikum, berkorban atas nama sang mayit dengan ibadah mustaqillah, dengan ibadah tersendiri untuk sang mayit, ini tidak disyariatkan. Ghairu masyru'. Tidak pernah ada di zaman Rasul ataupun para sahabatnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam semasa hidupnya ditinggal mati oleh segenap family-family yang muslim. Ditinggal mati oleh Khadijah istrinya radhiyallahu anha, ditinggal mati oleh Hamzah pamannya, ditinggal mati oleh anak-anaknya. Ya, kata ikhwan, tidak pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam berkorban, khusus berkorban atas nama Khadijah atau Hamzah atau putra-putrinya atau yang lainnya. Tidak pernah ada. Faham dong? Maka dari beberapa periwayatan yang ada dan argumentasi dalil yang ada, berkorban terkait dengan sang mayit itu diperbolehkan pada tiga keadaan saja. Yang pertama ialah idza awsa bidzalika qabla mautih. Apabila dia berwasiat sebelum mati untuk berkorban. Wasiat ya, kawan. Tayib, wasiat. Dia berwasiat korban atas nama dirinya. Ini dinyatakan sah apabila nilai hewan korban tadi, ya, apabila nilai hewan korban tadi tidak melebihi sepertiga tarekat, tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya. Paham ya? Paham ya, kawan? Artinya kalau nilai hewan korban itu melebihi sepertiga, maka dikatakan batal. Nah, sebab yang namanya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Misal, korbannya kambing. Ya, dia menyebutkan korban kambing atas nama dia. Kambingnya di tempat dia, kambing korban itu harganya misal 2 juta. Wes. Paham, Ikhwan? 2 juta. Sang mayit ini ketika mati, diselesaikan urusan-urusan jenazahnya, pemakaman dan segala macam selesai, utang-utang semuanya ditunaikan selesai. Tayib, dilihat bagaimana sisa hartanya. Misal ternyata sisa hartanya itu 5 juta. Dalam keadaan kambingnya harganya berapa? 2 juta. Ini melebihi sepertiga atau kurang dari sepertiga? Jawabannya melebihi sepertiga, maka tidak sah, tidak ditunaikan nazarnya, wasiatnya. Coret, dikarenakan melebihi sepertiga harta. Tapi ternyata hartanya, misalkan contoh keadaan yang berikutnya, harta benda yang dia tinggalkan melampaui itu. Harga kambing 2 juta, yang dia tinggalkan banyak, ladang yo banyak, sawah yo banyak, rumah yo ada, banyak, ikhwan. Maka ditunaikan korban dia atas nama dia sebagai bentuk wasiatnya. Paham, Tom? Ini sah nyampe. Yang kedua adalah idza nadzara bidzalika qabla mautih. Kalau dia bernazar untuk korban sebelum matinya. Tidak sempat melaksanakan nazarnya, dia mati. Maka nazarnya ditunaikan oleh ahli waris. Dia bernazar, saya bernazar tahun ini menyembelih hewan kurban sapi atau hewan kurban kambing. Mati sebelum menunaikan nazarnya. Maka ditunaikan oleh ahli waris nazar tadi. Barakallahu fikum. Dan yang namanya nazar tidak ada sangkut pautnya dengan sepertiga harta. Lain dengan masalah wasiat. Tunaikan sama ahli waris, selesai. Nyampe. Yang ketiga ialah ayyakuna dzalika taba'an lil hayy. Ayyakuna dzalika taba'an lil hayy. Korbannya sang mayit tadi diikutkan dengan korbannya sang orang yang masih hidup. Korbannya sang mayit diikut sertakan dengan korbannya yang masih hidup. Artinya yang korban siapa? Orang yang masih hidup. Yang masih hidup ini meniatkan korbannya untuk dia dan segenap keluarganya. Yang hidup, yang mati, walaupun jumlahnya ribuan. Itu semuanya nyampe dan sah. Barakallahu fikum. Itu dengan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu warḍah, dan ia sahih. Dulu salah seorang di antara kami kana ahaduna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi anhu wa an ahli baiti. Yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dulu salah seorang di antara kami di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkorban dengan seekor kambing untuk dia dan ahli baitnya. Untuk dia dan keluarganya. Katanya para ulama, kata-kata keluarganya ini meliputi al-ahya wal-amwat. Baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Paham ya? Namanya taba'an la istiqlala. Sehingga yang mati tadi itu disertakan, diikutsertakan kepada korban yang masih hidup, bukan korban tersendiri atas nama sang mayit. Paham ya, kawan? Itu nyampe. Barakallahu fikum. Ini tiga keadaan yang nyampe. Adapun secara khusus, laisa bi masyru', bukan perkara disyariatkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qara'na haditsan wahidan qasiran, pendek. Semuanya harus menghafal. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.